yang selalu kau rasakanlah getar rindu di dada ini. Sejak awal pandangan pertama, tak dapat kudustai rasa ini selalu bersamamu. Kau puspa hati sungguh mati. Aku cinta kau, jangan diam dan membisu seribu kata. Ku tahu kau pun cinta sejak awal pandangan pertama. Merindu, ha, ha, ha. Akhirnya ku jatuh cinta, ha, ha, ha. Akhirnya ku jatuh cinta. Akhirnya ku jatuh.